الحمد لله الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره والذي عدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره والذي زين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره فسبحان من سهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله والمفضل على سائر خلقه اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبينا ومولانا محمد بن عبد الله حبيبه وصفيه وبشيره ونذيره وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام مؤمن في أرضه وتحت سمائه أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وأخلصوا له العبادة فقد أفلح من أخلص أعماله مفردا وخاب من ابتغى سواه ناصرا ومسعدا واعلموا رحمكم الله أن الحسرة كل الحسرة إضاعة الأعمار في الأعمال القباح والقدوم على الله بالخسران من بلاد الأرباح عجبا لابن آدم زخرف له الجنة فأبعده عنها كسله وسعرت له النار فأوقعه فيها زلله ناداه الرحمن فكأنه لم يسمع وناجاه الشيطان فيا سرعة ما أسرع فانهدوا رحمكم الله لما نهض إليه السابقون الأبرار ولا تغتروا بزخارف هذه الدار تغنموا عند لقاء الملك الجبار Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mengarungi kehidupan ini. Dengan cara kita tingkatkan usaha dan upaya kita untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita berusaha semaksimal mungkin di dalam mengarungi kehidupan ini untuk menghindar sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Di mana beberapa waktu yang lalu kita berada di bulan suci Ramadan. saat kita berada di bulan suci Ramadan, kita telah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari Allah, mendapatkan pendidikan dari Allah, mendapatkan pewarnaan pada pribadi kita. Saat kita semuanya masuk di bulan suci Ramadan, tiba-tiba banyak sekali perubahan pada diri kita masing-masing. Kita berubah menjadi orang yang sangat sabar untuk menahan lapar, dan kita ikhlas untuk menjalankan itu puasa. Kita berubah menjadi orang yang semangat untuk membaca Al-Quran. Tidak jarang di antara kita yang bisa menghatamkan itu Al-Quran sampai 5, 6 dan lain sebagainya. Kita mendadak berubah menjadi orang yang tekun untuk mengerjakan salat-salat sunnah. Kita mendadak berubah menjadi orang yang sangat ringan untuk menjalankan salat tahajud dalam rangka taqarrub dan meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Watak kita berubah menjadi orang yang sangat kasih sayang kepada orang lain. Orang yang lemah lembut. Orang yang sangat perhatian terhadap anak yatim dan para aramil. Watak kita berubah menjadi orang yang sangat dermawan dan penuh perhatian kepada orang-orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin, begitu nikmatnya kita mengarungi kehidupan di bulan suci Ramadan. Itulah sebetulnya gambaran yang real saat kita ini hidup tanpa banyak dipengaruhi oleh nafsu dan setan. Hidup kita seakan-akan memandang akhirat sesuatu yang nyata bagi kita, sehingga kita dengan telatennya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menjadi orang yang telah diwarnai oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, "Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Pewarnaan dari Allah. Adakah warna yang lebih indah, lebih cemerlang, yang lebih nampak pantas bagi manusia dari warna yang telah disajikan oleh Allah? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan berikutnya adalah yang perlu kita renungkan, mampukah kondisi Ramadan itu menghiasi diri kita saat kita mengarungi kehidupan pasca di bulan suci Ramadan. Kalau kita mampu untuk menjadikan diri kita konsisten dengan itu Ramadan, maka itu artinya kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau justru begitu kita mengatakan kepada bulan suci Ramadan, "Selamat tinggal wahai Ramadan. Selamat tinggal wahai Syahrul Maghfirah. Selamat tinggal wahai bulan yang Allah mengatakan itkun minan nar, banyak orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka." Begitu kita mengucapkan selamat tinggal, maka kita kembali, akhlak kita juga kembali, malas kita juga kembali, warna kehidupan kita kembali seperti semula. Ma'asyiral muslimin, di saat kita berupaya dengan sesungguh-sungguhnya untuk menjadikan semangat di bulan Ramadan menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita, maka percayalah, di saat kita mempunyai keinginan yang sangat kuat di situ Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi di saat di dalam diri kita tidak ada lagi satu usaha dan semangat bagaimana itu pewarnaan Ramadan menjadi bagian dari hidup kita, maka kita sungguh telah dimakan oleh setan-setan yang hari ini sudah berkeliaran di sekitar kita. Allah berjanji kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh orang-orang yang memang punya keinginan kuat, punya rasa yang sangat tinggi untuk mencari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, sungguh demi Allah, kata Allah, aku akan tunjukkan itu orang-orang yang mempunyai keinginan ke jalanku, akan aku beri pertolongan mereka untuk segera ketemu dengan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang mempunyai keinginan yang sangat kuat berjuang di jalan Allah itu termasuk orang-orang yang muhsin, berbuat baik, dan Allah pasti menyertai dengan ma'unah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan seseorang yang mempunyai semangat untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sulit dikalahkan oleh setan. Mereka tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan selalu menginginkan itu ketakwaan menghiasi pada dirinya, idza massahum ta'ifun minasyaitan, di saat mereka digoda oleh sekelompok setan, tadzakkaru, mereka lantas segera ingat atas janji-janji Allah. Ingat bahwa hidup ini tidak segala-galanya, bahwa hidup ini akan tuntas di akhirat kelak. Fa'idahum mubsirun, lantas mereka melihat realitas kehidupan yang nyata ini adalah penuh dengan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, di saat diri kita kita biarkan dipengaruhi oleh setan-setan yang selalu menggoda kepada kita, maka apakah kita tidak ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, apakah aku tidak memerintahkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, untuk tidak mengikuti itu suara setan, untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan isu setan, karena sungguh setan adalah musuh yang sangat berbahaya bagi kalian. Wa'anibuduni hadza siratun mustaqim, sembahlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena di saat engkau menyembah aku, itulah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kamu kepada kemuliaan, kebahagiaan yang itu menjadi keinginan kalian. Ma'asyiral muslimin, di saat ada satu titik di dalam diri kita, satu semangat dalam diri kita untuk terlepas dari godaan nafsu itu, maka kita selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun nafsu itu kadang-kadang selalu hadir di hadapan kita seperti seseorang yang sangat bijak, tidak jarang nafsu itu masuk pada seseorang seakan-akan itu membantu di dalam ibadahnya, padahal itu sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam At-Ta'illah As-Sakandari menyampaikan bagaimana tipu daya itu nafsu dan setan di dalam kitabnya Hadzun nafsi fil ibadati khafiyun wa hadzun nafsi fil ma'siyati jaliyun. Pengaruh bagian nafsu di dalam ibadah seseorang sangat samar sekali. Tapi pengaruh nafsu, perintah nafsu, bagian nafsu saat seseorang itu menjalankan maksiat sangat jelas sekali. Mendeteksi sesuatu yang samar sangatlah sulit, membutuhkan kearifan dan pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, realitas kehidupan kita melihat kadang-kadang kita sendiri mengatasnamakan agama, memberikan satu keputusan padahal nafsu kita yang berjalan di situ bukan mencari keridhaan Allah. Realitas kehidupan hari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang kadang-kadang mengklaim dirinya adalah penolong agama, justru mereka yang merusak agama. Tidak segan-segannya mereka menuduh orang-orang Islam yang sujud kepada Allah hanya persoalan khilafiyah furu'iyah. Mereka mengatakan ia telah kafir dan musyrik. Tidak jarang di antara pemuda saat ini yang sudah lepas dari akhlak salaf, mereka mengatakan lebih pandai, lebih arif, lebih bijak. Padahal salaf kita, orang-orang tua kita, para aulia kita di dalam mengarungi kehidupan, mereka selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Nafsu mereka sudah tidak ada karena nafsu mereka sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang sudah lepas dari akidah yang benar dengan mereka mengibarkan bendera seakan-akan mereka adalah Ansarullah, Ansarut Tauhid, padahal jauh dari itu. Tidak segan-segan mereka membantai orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dahsyatnya itu nafsu dan setan memengaruhi pikirannya sehingga seakan-akan maksiat yang dilakukan bagaikan taqarrub dan ibadah kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau, maukah kamu aku beritahu orang-orang yang sangat merugi usahanya, yaitu mereka yang berusaha seakan-akan mendekat diri kepada Allah di dalam kehidupan dunianya, tetapi mereka jauh dari Allah dan bahkan mereka mengira itu adalah sesuatu yang berbau agama dan dekat dengan Allah, padahal Allah bari'un minhum wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, yang sangat tepat kita ambil dalam mengaruhi kehidupan itu adalah bagaimana kita mempertahankan semangat saat kita berada di bulan suci Ramadan sambil kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendekat kepada ulama-ulama dan para salaf kita. Kita sesuaikan langkah demi langkah kita dengan mereka, pasti kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang benar. Kita menjadi orang-orang yang lurus, kita menjadi orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa 'ibuduni hadza siratum mustaqim. Barakallahu lana wa lakum fil qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع البصير وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا